Semakin gelap, dingin semakin mencekam. Bunyi tumbuk seakan berkata, mengapa kau bersedih kawan tiada. Bantal dan guling bertilam, lampu redup semakin suram. Yang biasanya kamar indah tentram, kian ku pandang kian terasa mengerikan. Janji akan pergi tiada lama, bulan ganti tahun sudah. Adakah kau jumpa yang indah, dan kau melagukan lagu cinta. Semakin sunyi hati, semakin pasti di kau pergi tak akan kembali, dan kamarku dan hatiku oh sunyi.